wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gimana mas kata? Baik, surat Nuh. Surat Nuh. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Israel atau setelah Nabi Israel? Yakin? Sekali. Baiklah. Karena ada sebuah keyakinan anak enggak berani. Taib surat Nuh. Pertanyaannya ada berapa fa'il dari ayat 1 sampai ayat 10? Ada berapa Ustaz Syihab? Sebut. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Ada berapa? Oh, belum kerja. Anak kira ragu-ragu antara 10 dan 11. Salim? Dihitung dulu. Totalan. 23. Fapani 24. Yang jelas di antara berdua enggak ada yang enggak mungkin antum berdua salah, benar semua enggak mungkin. Pasti ada yang benar antum di sana. Abdullah 15. Kalau dengan Salim beda berapa itu? 8. Kalau dengan Fatoni beda 9. Aba Umair, Pak Waluyo 23. Ada teman Salim. Sama? Mas Uthman. Belum. Mas Didit. Belum. Mas Anto 25. Naik sedikit. Jazakallah khair. Abdurrahman 15. Ada teman Abdullah 15. Kalau ditilang, ditilang bareng. Abah Zaki 24. Ada teman Fatoni. Abah Kuhafa belum. Abah Takian belum dihitung. Oh ya. Abu Mas'ud 19. Tampil beda enggak ada masalah. PD aja. Abu Abdullah Tanto. Belum. Mas Ahmad 12. Menduduki paling bawah jumlahnya. Mas Bowo 23. Beda sedikit. Mas Muhammad 25. Ada temennya 25. Kita hitung sama-sama sekarang. Allahu Jalla wa'ala berfirman, inna arsalna Nuhan ila qawmi. Arsalna na. Satu fa'il. An anzir qawmaka. Anzir fi'il amr. Ada dhamirnya mustatir. Takdirnya anta. Jawazan atau wujuban? Anta. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Ya'tiya ini fi'il mudhari. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Azabun. Berapa? 3. Qala fi'il madhi. Butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Huwa, dhamir mustatir. Berapa sudah? Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani'budullah. U'budu fi'il amr. Mana fa'ilnya? Oh jamaah. Wattaquhu. Mana fa'ilnya? Oh jamaah. Berapa? 6. Wa ati'un, mana fa'ilnya? 7. Yaghfir lakum min dhunubikum, yaghfir fi'il mudhari', pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya 2. Berapa? 8. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum, yuakhir fi'il mudhari', dhamir mustatir, takdirnya 2. Berapa? 9. Ila ajalin musamma, inna ajalallahi idza jaa la yuakhir, jaa fi'il madhi, butuh fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya 2. Berapa? 10. Law kuntum ta'lamun, ta'lamun fi'il mudhari', yuakhir fi'il majhul, tidak termasuk karena majhul. Itu kalau ejaan yang belum disempurnakan. Law kuntum ta'lamun, ta'lamun fi'il mudhari', mana fa'ilnya? Au jamaah. Berapa sudah? 11. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Qala, iya, kita baca 2 ayat. Bagus. Berarti ya tanabbah. Qala, fi'il madhi, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Berapa? 12. Da'autu, mana fa'ilnya? Tak, dhamir mustatir atau muttasil? Dhamir muttasil atau bariz? Muttasil, bariz. Muttasil dan bariz nampak. Berapa sudah ya kawan? 13. Ya sudah 13. Falam yazidhum du'ai, yazid fi'il mudhari', butuh fa'il, mana fa'ilnya? Bukan mas, fa'ilnya du'ai mas. Iya mas. Falam yazidhum du'ai, dakwahku itu tidak menambah mereka. Gitu loh. Gimana? Berarti berapa? 14. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Da'awtuhum, da'awtu, mana fa'ilnya? Tu, ta. Berapa? Litaghfira, fi'il mudhari', butuh fa'il, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Kalau anta ke bawah wujuban. Berapa? 16. Yang 12 berarti enggak termasuk sudah ya. Ja'alu fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Au jamaah. Berapa? Asabi'ahum fi adhanim wastaghshaw. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Wau jamaah. Berapa? 18. Wa asarru, mana fa'ilnya? Wau jamaah. Berapa mas? 19. Wastakbaru, wau jamaah. Berapa mas? 20. Yang jawab 20 benar. Tapi sampai ayat ke-7. Kita lanjutkan. Yang jawab ini bisa dipastikan sudah hitung-hitungan sendiri sampai ayat 10 ini. Yakin sahih. Thumma inni da'autuhum jihara, da'autu, mana fa'ilnya? Tu. 21. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, a'lantu. Tu juga. 22. Asrartu. Tu juga. 23. Sudah tinggal dihitung mas. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran, qultu, ta'tu. Berapa? 24. Istaghfiru fi'il amr, mana fa'ilnya? Wau jamaah. 25. Innahu kana Karena fi'il juga membutuhkan isim dan khobar. Karena kana fi'il nakis. Jadi berapa fi'il, berapa fa'il dalam ayat 1 sampai ayat 10? 25. Derek selangkung. Yang jawab 25 tadi siapa? Muhammad dengan antum. Tapi kurang 2. Bersyukur kurang 2 daripada kelebihan 2. Tadi yang 25 lagi tadi siapa? Satu tadi di sini. Otoroman berapa tadi? 19. Iya, ada satu di sini tadi 25. Enggak mau disebut namanya. Berarti 25. Yang kurang bisa dilengkapi. Baik. Kita matangkan dulu fa'il. Buka lagi mushaf sekarang. Malam ini kita patangkan fa'ilnya dulu. Surat Yusuf ayat 38. Surat Yusuf ayat 38. Kita malam ini khusus membahas fa'il dalam bentuk dhamir. Fa'il dalam bentuk apa? Dhamir khusus. Yusuf 38. Surat Yusuf ayat 38. Sudah ketemu? Belum. Surat Yusuf ayat 38. Khusus dhamir. Halaman 240 sesuai cetakan yang ada pada kami. Ketemu ya. Allahu jalla wa ala berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ittaba'tu, mana fa'ilnya? Tu. Dhamir apa namanya ini? Muttasil baris. Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Nusyrika fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Nahnu. Nusyrik. Depannya kan nun menunjukkan nahnu. Kalau usyrik a ana. Mustatir jawazan atau wujuban? Wujuban. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Yashkurun, mana fa'ilnya? Wau jamaah. Dhamir apa namanya? Muttasil bariz. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Mutafarriqun, mana fa'ilnya? Wau dinamakan apa? Dhamir muttasil bariz atau mustatir? Padahal wau itu tanda rofa. Mutafarrikun jamak mudzakkar salim, Mas. Bukan fi'il. Ketawa lihat Abdul Sti. Khair insyaallah khair. Enggak apa-apa. Tayyib. Ayat yang berikutnya. Jadi mutafarrikun wawu sebagai apa? Tanda rofa. Nunnya sebagai apa? Kalau wawu tanda rofa. Aywa, pengganti tanwin ketika mufrad. Taib, ayat yang berikutnya, mata'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ta'budun, mana fa'ilnya? Langsung hati-hati ini sudah. Mau jamaah, taib. Sammaitumuha, mana fa'ilnya? Sammaitumuha, sammaitum, enggak usah khawatir. Sammaitum. Ta'tu. Antum wa aba'ukum, antum. Dhamir apa namanya? Muttasil atau munfasil? Munfasil. Ma anzalallahu biha min sultan. Anzalallahu, fa'ilnya lafzul jalal Allah, bukan dhamir. Allah tidak menurunkan. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyahu. Amara, fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Ta'budu, fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Wau jamaah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamun, mana fa'ilnya? Jamaah, dinamakan dhamir apa? Muttasil bariz. Ya sahibi sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Yasqi, fi'il mudhari' dari saqa, yasqi, siqayatan. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kita cari setelah yasqi fi'il ra'a isim rafa'. Kalau tidak ada isim rafa', maka fa'ilnya dhamir mustatir. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih. Ta'kulu at-tayru. Sekarang ta'kulu fi'il mudhari'. Ta'kulu fi'il mudhari'. Kita lihat isim setelahnya, ada yang rafa' tidak? Ada yang rafa'? Ada. At-tayru. Maka fa'ilnya adalah at-tayru, yang makan itu burung. Qudhiyal amru alladhi fihi tastaftiyani. Tastaftiyan, mana fa'ilnya? Dhamir a, alif, tathniyah. Tastaftiyani, tajlisani, taktubani. Alif di situ dinamakan dhamir apa? Muttasil bariz. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma. Qala, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Demikian juga dhanna. Udhkurni 'inda rabbik. Udhkur, ingatlah saya. Udhkurni. Udhkur fi'il amr. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Anta. Karena susunan fi'il amr yang mustatir itu hanya satu. Dhamir an? Anta. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Udhkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitanu. Ansa fi'il. Ansa fi'il. Kita lihat setelahnya ada isim rafa' enggak? Ada. Ternyata asy-syaitan. Asy-syaitan fa'il. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Labitha yalbathu, fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Kita lihat setelahnya. Ada tidak isim rafa'? Tidak ada. Karena tidak ada, maka labitha fa'ilnya dhamir mustatir. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Qala fi'il madhi, butuh fa'il. Kita lihat apakah ada isim rafa' setelahnya. Ada. Mana? Al-maliku. Maka fa'ilnya dhamir atau dhahir? Dhahir. Wa qala al-maliku inni ara. Ara fi'il mudhari', saya melihat. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya ana. Pokoknya semua fi'il kalau dhamirnya ana dan nahnu itu pasti fa'ilnya dhamir. Tidak mungkin dhahir. Tidak mungkin dhahir. Yang dhahir itu khusus untuk dhamir huwa dan hiya. Percaya saja. Fi'il yang fa'ilnya zahir, fi'il yang fa'ilnya zahir itu hanya dhamir huwa dan hiya. Selain itu pasti bariz mustatir. Taib, yakuluhunna sab'un ijafun. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Yakulu itu fi'il mudhari'. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'il dari yakulu? Kita lihat jumlah setelahnya. Ada isim rafa setelahnya? Apa itu? Sab'un. Maka fa'il dari yakulu mana? Sab'un. Isim zahir. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Aftuni itu fi'il amr, berikanlah fatwa untukku. Aftuni. Aftu. Mana fa'ilnya? Dhamir. Mana dhamirnya? Waw jamaah. Muttasil atau munfasil? Muttasil ba bariz. In kuntum lirru'ya ta'burun. Ta'burun fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari' pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya di sini ta'burun? Waw jamaah. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Bariz atau mustatir? Bariz. Dengan demikian selesai insyaallah pembahasan fa'il, dan besok kita masuk pada pembahasan naibul fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya dimatangkan fa'il. Yang paling penting itu fi'il fa'il mubtada khabar. Fi'il fa'il mubtada khabar. Karena kalam al-Arab itu tidak mungkin bisa lepas dari fi'il fa'il dan mubtada khabar. Kalau maf'ulun bih bisa, tanpa maf'ulun bih. Tanpa isim kana bisa, tanpa khabar kana bisa. Tanpa hal, tanpa tamyiz bisa. Tapi tidak mungkin lepas dari fa'il dan mubtada khabar. Jadi ini yang ditekankan terus. Nah, wallahu a'lam bishawab.